فمن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ولكم وأجنا ووالدكم وأموال المسلمين خصوصا للحاج عبد الله والحداد ومن عمر هذا المسجد وعبر الله فيه سابقا ولاحقا فأنا بركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نافعنا به وبعلم في الدارين آمين. واعلم أنك لا تصل إلى القيام بامتثال ما فرض الله عليك من طاعته واجتناب ما حرم الله عليك من معصيته وإلى العمل بما شرع لك من النوافل التي تقربك إليه زلفى إلا بالعلم فعليك بطلبه. فقد قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وبالعلم تعرف كون الواجب واجبا والمندوب مندوبا والمحرم محرما وتعرف كيف تؤدي الواجب وتفعل المندوب وتترك المحرم. فإذا لا بد لك من العلم ولا غنى لك عنه وعليه وعلى العمل به مدار سعادتك في الدنيا والآخرة. واعلم أن من عبد الله بغير علم كان الضرر العائد عليه بسبب عبادته أكثر من النفع الحاصل له بها. وكم من عابد أتعب نفسه في العبادة وهو مع ذلك مصر على معصية يرى أنها طاعة أو أنها غير معصية. وقد حكى الشيخ العارف بالله محمد بن علي عربي في باب الوصايا من الفتوحات عن رجل من أهل المغرب أنه كان كثير الاجتهاد في العبادة وأنه اشترى أتانا ولم يستعملها في شيء فسأله إنسان عن سبب إمساكها قال ما أمسكتها إلا لأحصن بها فرجي وكان لا يعلم تحريم إتيان البهائم. فلما عرفه بتحريمه أشفق وبكى بكاء شديدا. انتهت الحكاية بمعناها إلى آخر ما قال رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم أنك لا تصل إلى القيام بامتثال ما فرض الله عليك من طاعته. ketahuilah sesungguhnya kamu tidak mungkin akan sampai bisa melaksanakan bimtithali ma faradallah alaik min ta'atih dengan memenuhi yang Allah perintahkan kepada kamu daripada kewajiban taat kepadanya. Wajtinabi ma haramallah alaik min maksiatih dan tidak mungkin kamu bisa meninggalkan apa yang telah haramkan oleh Allah atasmu daripada bermaksiat kepadanya. Wa ilal amali bima syara'alaka minan nawafil dan juga tidaklah kamu mungkin akan dapat melaksanakan mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah daripada yang sunnah-sunnah allati tuqarribuka ilaihi zulfa di mana ibadah melaksanakan wajib sunnah dan meninggalkan haram mendekatkan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak mungkin kamu bisa melaksanakan itu illa bil ilmi kecuali dengan bermodalkan ilmu. Fa'alaika bitalabih maka wajib bagi kamu untuk mencari ilmu. Faqad gala alaihi salatu wassalam dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Wabil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban. Dengan ilmu kamu akan mengenal perkara yang wajib itu adalah wajib. Wal mandubi manduban, perkara yang dianjurkan itu adalah sunnah. Wal muharrami muharraman, perkara yang dilarang itu adalah diharamkan. Wa ta'rifu, dan kamu juga dengan ilmu tadi itu mengenal. Kaifa tu'addil wajib, bagaimana caranya kamu melaksanakan yang wajib. Wa taf'alul mandub, dan bagaimana kamu melakukan yang sunnah. Wa tatrukul haram, dan bagaimana kamu meninggalkan yang diharamkan. Fa'idan, kalau begitu, la buddalaka minal ilmi, harus bagi kamu itu punya ilmu. Wala ghinan laka anhu, dan tidak ada kamu merasa cukup daripada ilmu. Maksudnya harus setiap saatnya memerlukan dan membutuhkan itu ilmu. Wa alaihi wal amal bihi, dan ilmu serta mengamalkan ilmu, madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah, adalah poros sumber kebahagiaan kamu di dunia dan di akhirat. Kalau Anda mau nyetir mobil, harus tahu caranya nyetir, haluannya, ngoper posnelengnya, bagaimana ngegasnya, bagaimana ngeremnya. Kamu juga harus tahu rambu-rambunya, bagaimana itu lampu merah harus berhenti, bagaimana rambu hijau itu kamu harus berjalan, bagaimana lampu kuning kamu harus berhati-hati, bagaimana itu tanda larangan satu arah, dilarang melawan arus, dilarang belok, harus belok, dan seterusnya. Kamu harus mengetahui baru kamu nyetir mobil. Ketika kamu tidak bisa nyetir, hanya coba-coba langsung ke jalan raya, membahayakan diri kamu dan juga membahayakan orang lain. Begitu juga kedokteran, belajar dulu, jangan asal-asalan ngelihat orang ngoperasi, oh gitu aja ngoperasi, ikut-ikutan ngoperasi, dedel kabe, jebol kabe semua itu. Harus tahu tata caranya, harus diilmoni dulu, baru melaksanakan sesuai dengan ilmunya. Jadinya manfaat. Ini yang wajib harus ia laksanakan. Bagaimana cara melaksanakan yang wajib? Jangan asal-asalan. Oh, sholat dhuhr itu cuma 4 rakaat. Dia enggak tahu waktunya dhuhr. Sholatnya jam 10. Dia enggak tahu caranya menjamak, enggak pakai niat jamak. Dia enggak tahu, oh, kalau musafir itu gosor, pergi ke Bangil gosor. Akhirnya dia salah melaksanakan yang wajib, itu sama dengan meninggalkan yang wajib. Melaksanakan kewajiban yang salah, itu sama dengan tidak melaksanakan, sama dengan wuduknya salah. Dia pak wuduk misalnya, gak ngerti, gak tertib misalnya wuduknya, gak berurutan. Wudunya enggak sah, sholatnya akhirnya haram dilaksanakan, enggak sah. Terus demikian, karena itu harus diilmoni. Tanpa ilmu, orang tadi itu jangan-jangan dia kira ini adalah taat, enggak taunya nilainya maksiat. Jangan-jangan maksiat dianggap itu adalah perbuatan taat. Contoh yang banyak terjadi, yaitu perempuan tidak bisa membedakan mana haid dan mana istihadhah. Yang penting keluar darah dianggap haid, akhirnya enggak sholat, padahal itu istihadhah, wajib dia sholat, wajib dia puasa, dosa. Dia menganggap perbuatan taat. Begitu juga dianggap istihadhah, akhirnya dia sholat, dia puasa, padahal itu darah haid, ya dosa. Karena itu harus diilmoni syariat ini, baik melaksanakan yang sunnah harus juga berdasarkan ilmu, meninggalkan haram harus berdasarkan ilmu, melaksanakan yang wajib harus berdasarkan ilmu. Ilmunya udah diterangkan oleh Allah, ilmunya udah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itulah yang dinyatakan hukumnya wajib untuk dicari. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim. Aku sudah tua, bagaimana? Tahu enggak caranya sholat? Enggak, wajib belajar sholat walaupun tua. Aku sudah sibuk, gimana? Wajib inti harus mengetahui. Tidak ada alasan. Semenjak masih ada kewajiban bagi kamu untuk melaksanakan yang wajib, maka di situ masih ada tuntutan bagi kamu untuk mengerti bagaimana cara melaksanakan yang wajib. Bahaya saudara. Sama dengan orang bawa senjata yang penuh dengan peluru. Kalau gak tahu cara pemakaiannya, waduh, bisa-bisa pelurunya tembus ke badannya sendiri atau kepada keluarganya sendiri. Karena itu harus belajar ilmu agama. Ilmu itulah yang menghantarkan manusia tadi ke kebahagiaan dunia maupun akhirat. Saya teruskan dulu, baru nanti akan saya terangkan. Wa'alam anna man abadallah bighari ilmin, ketahuilah siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, kana dararul aidu alaih, maka ada madarat yang kembali kepadanya, bisababi ibadatih, dengan sebab ibadahnya yang keliru, aktsara, itu lebih banyak minan naf'i daripada manfaat alhasili yang ia dapatkan baginya lahu biha dengan lewat ibadah itu. Orang ibadah tanpa ilmu itu minus, Pak. Manfaat sama madaratnya lebih banyak madaratnya kalau ibadah keliru. Jangan coba-cobaan sakit, nyobakah obat ini? Enggak cocok obat yang lainnya, enggak cocok obat yang lainnya, jadi racun. Jangan coba-cobaan. Harus betul-betul dipelajari begitu. Wa kam min abidin, berapa banyak orang yang beribadah, at'aba nafsahu fil ibadah, dia hanya mencapai kendirinya dalam melaksanakan ibadah. Wa huwa ma'a dzalika musirrun ala ma'siyah, padahal dia tetap berbuat maksiat. Dia ibadah tapi terus berbuat maksiat. Yara anna ta'ah, dia menganggap itu perbuatan taat. Au anna ghair maksiyah, atau bahkan dia tadi itu menganggap itu bukan perbuatan maksiat. Maulid, buat maulid, wah maulid. Buat panggung maulid, campur laki perempuan maulid, megal-megol maulid, dianggap taat. Padahal ditulis oleh malaikat ini salah, maksiat. Dia enggak ngerti caranya menghormati Nabi, enggak ngerti. Caranya mengagungkan Rasulullah enggak ngerti, dianggap dengan segala cara. Syiar itu bukan rame-ramean, Pak. Beli mercon 25 juta, jedar, syiar katanya. Padahal tetangganya masih ada yang sakit, enggak punya biaya. Bukan itu syiar, nanti beli bom aja tambah rame. Syiar itu lambang agama, itu syiar, bukan ramenya. Inti melamaikan sholat berjamaah, itu syiar. Anak-anak kamu ajak baca Quran, itu syiar. Ceritakan Rasulullah, hadisnya Nabi, itu syiar. Kamu pakai siwak, itu syiar. Kamu pakai baju putih-putih, itu syiar. Itu syiar. Bukan syiar tadi itu mercon rentek, kratak-kratak syiar. Dari mana itu semuanya bahasa syiar lewat begitu? Syiar itu lambang agama, itu syiar. Wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub, siapa orang yang mengagungkan lambang-lambang kebesaran Allah, maka itu dia adalah tanda kekuatan iman dalam hati. Nah, itu semuanya terjadi kenapa saudara? Karena tidak diilmoni dulu. Tidak didasari dengan ilmu. Dia menganggap perbuatan yang salah itu adalah ibadah. Saya bawakan satu cerita. Cerita ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Ali Arabi. Waqad haka Syekhul Arif Billah, dan benar-benar telah menceritakan Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Ali Arabi. Fi babil wasaya minal futuhat, di bab al-wasaya dari kitab Futuhat Al-Makkiyah. Diceritakan an rajulin min alil maghrib, menceritakan seseorang dari penduduk maghrib. Maroko, kalau negara sekarang maghrib itu. Annahu kana kathirul ijtihad, orang itu banyak sekali aktivitas agamanya. Fil ibadah, ibadah terus siang malam penuh dengan ibadah. Wa annahu ishtara atanan, dan orang itu membeli keledai betina. Walam yastamilha, beli keledai betina tapi enggak dipakai, enggak pernah dinaiki itu keledai. Kenapa? Dia enggak mau, dia tanam tanaman sendiri untuk makannya. Cari kayu sendiri ada di hutan untuk masak makanannya. Dia enggak mau kumpul sama orang, enggak mau kawin, ibadah tok kepada Allah. Wah, hebat ini. Dia membeli keledai betina. Dilihat enggak pernah naik keledai ini untuk apa beli keledai ini orang ini? Ibadahnya begitu banyak. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha. Maka ada seseorang tanya, "Pak, untuk apa beli keledai kalau enggak dinaiki? Anda enggak kumpul sama orang, enggak pernah pergi kemana-mana." "Ya," kata dia, "aku kan eman sayang waktuku kalau kemana-mana. Aku gunakan seluruh waktuku siang dan malam untuk ibadah. Kalau begitu, apa perlunya keledai ini?" "Qala ma amsaktuha illa li uhassina bi afarji." "Aku memelihara keledai ini untuk menjaga kehormatanku supaya enggak berzina. Saya salurkan ke keledai ini." Dianggap kalau berbuat sama binatang enggak dosa. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil ba'im. Ini orang enggak tahu bahwa mendatangi berbuat dengan binatang itu juga dosa, enggak paham. Falamma 'arrafa bi tahrimi, ketika dikasih tahu, "Loh, berarti Anda ini tahunan berbuat haram. Anda ini berbuat dosa." Ashwaka wabaka bukaan syadidah, takut dia, nangis, baru faham. Karena itu diilmoni, jangan nanti akhirnya keliru dianggap benar. Wah, tambah bahaya itu Pak, keliru dianggap benar itu. Nyesel bakalnya dia tadi itu. Ini dia gak faham kalau melakukan dengan binatang tadi itu adalah dosa. Mikir dia, kalau saya kawin harus kasih nafkah. Repot, ini keledai cukup dilepas di hutan makan rumput. Enggak pakai nafkah dah. Jadi kalau dia syahwat, datangi kandang dah. Tidur di kandang sama keledainya. Allahu Akbar. Ringkas cerita, jangan kamu ibadah cuma ikut-ikutan aja, tapi harus tahu cara beribadah dengan sebenarnya. Ilmu, ilmu, ilmu. Untung-untung kalau Anda menjadi orang yang berilmu, yang bermanfaat, yang kamu bisa mengamalkan ilmu kamu dan kamu bisa mengajarkan ilmu kamu. Wah, hebat. Dikatakan man alima wa amila wa allama, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang punya ilmu, ngamalkan ilmunya dan ngajarkan ilmunya, maka orang itu akan dikenal makhluk yang agung ada di langit. Di langit itu para malaikat. Yang mengenal dia orang hebat, agung adalah para malaikat. artinya istimewa di hadapan Allah dan para malaikat Allah. Syaratnya berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat alladhina amanu minkum, mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu karena perbuatan taatnya. Orang beriman itu diangkat derajatnya karena taat kepada Allah. Dengan perbuatan sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, diangkat derajatnya oleh Allah orang yang beriman itu. Walladzina utul ilma, dan juga Allah mengangkat derajatnya orang yang punya ilmu, bukan satu tingkatan lebih kelebihannya, bukan dua tingkatan kelebihannya, darajat pakai jamak, banyak derajatnya. Di mana? Di surga. Artinya orang mukmin yang beribadah diangkat derajatnya oleh Allah. Cuma orang mukmin yang beriman yang beribadah, wah, mumbul derajatnya, naik tinggi derajatnya. Banyak perbedaannya, nanti ada di surga. Kata Ibnu Abbas, Allah mengangkat derajatnya orang yang punya ilmu daripada orang yang gak punya ilmu, tapi ilmu yang manfaat ya, dengan bandingan 700 derajat. Berapa derajat? 700 derajat. Derajat yang satu ke derajat yang kedua, perjalanan 500 tahun kali 700. Gambarannya apa ini? Kita kasih gambaran sampean. Bedanya kepala desa sama presiden, berapa derajat? Berapa pangkat? Kepala desa kalau naik pangkat jadi apa? Camat, naik satu. Camat kalau naik pangkat jadi apa? Bupati. Bupati kalau naik pangkat jadi apa? Gubernur, naik tiga. Gubernur kalau naik pangkat jadi apa? Menteri. Menteri kalau naik pangkat jadi apa? Presiden. Cuma beda berapa derajat? 5 derajat. Cuma berbeda 5 derajat. Ini berbeda berapa derajat? 700 derajat. Itu ndi pangkat itu? Kepala desa kalau mau jadi camat belajar perlu berapa waktu? 3 tahun, 4 tahun. Naik satu tingkatan perlu 3 tahun, 4 tahun. Camat kalau kepingin jadi bupati perlu berapa waktu? 4 tahun, 5 tahun. Naik satu tingkatan 5 tahun. Naik pangkat cuma beberapa tahun. Ini naik satu pangkat 500 tahun. Artinya bedanya derajatnya orang yang punya ilmu dengan yang enggak punya ilmu jauh sekali. Hah? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu? Itu bukan pertanyaan untuk sampai jawab. Itu sama orang nyeneni. Podho ta wong ngerti ambek enggak ngerti? Ya jelas enggak bodoh ya. Artinya la yastawiyani kama la yastawil alim wal jahil. Enggak mungkin akan sama, Saudara, orang yang punya ilmu dan enggak punya ilmu itu. Jelas dunia akhirat enggak sama. Nih, tak kasih gambaran sampean. Wali Songo udah 500 tahun lebih mati, meninggal dunia. Tapi masih dikenang sampai sekarang, seperti hidup. Yayasan Wali Songo ada, Yayasan Sunan Ampel ada, Masjid Sunan Ampel ada. Sejarahnya disebut ada di mana-mana. penziarahnya penuh setiap saatnya. Seperti hidup. Loh, sampean yang hidup kok seperti mati orang yang ziarah. Apa yang membedakan? Imam Syafi'i itu 1000 tahun lebih. Tapi selalu dikenang. Apa yang membedakan punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Beda apa enggak? Beda, saudara. Nanti di surga jelas berbeda. Enggak sama derajatnya orang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu. Karena itu semangat untuk cari ilmu. Waduh, saya sudah tua, Habib. Anak saya sudah 14. Kalau Anda tidak bisa menjadi ulama yang besar, programkan untuk anak Anda bisa menjadi ulama yang besar. Ya Allah, saya enggak hafal Quran, anak saya harus hafal Quran. Ya Allah, saya enggak hafal hadis, anak saya harus hafal hadis. Terus begitu, programkan. Jangan nanti saya enggak ngerti Al-Quran, anak saya harus enggak ngerti. Program kan ada generasi berikutnya. Loh, Anda juga terangkat derajatnya. Orang biasa punya anak kiai gede. Oh, diangkat, Masya Allah. Tukang ojek punya anak kiai. Hebat daripada kiai punya anak tukang ojek. Iya enggak? Sama dengan jenderal. Kalau anaknya jenderal, wah pantasnya setengah mati. Daripada jenderal punya anak rojo maling. Karena itu, kita yang serba kekurangan harus kita persiapkan. Anak kita enggak boleh jadi seperti kita. Anak kita harus jadi orang-orang yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Program gitu, enak. Apa juz amma 1 juta. Waduh, 1 juta. 30 juz 30 juta. Enggak apa-apa. 30 juta kamu diangkat derajatnya dunia akhirat. Tapi jangan nyolong kalau punya. Kalau punya. Lah kalau enggak punya, kasihlah yang anak tadi itu bersemangat begitu. Daripada punya 30 juta, anaknya enggak ngerti apa-apa. Lebih baik keluar 30 juta, tapi anaknya jadi ulama besar, ya enggak? Alhasil, janganlah kita menomorduakan ilmu agama. Karena mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang itu faham tentang urusan agamanya. Kamu sekarang ini bisa belajar, kenapa? Allah mengendaki kamu jadi orang baik. Allah mengendaki kamu menjadi orang beruntung. Kalau niatnya berangkat di rumah, kepingin belajar. Kecuali kalau niatnya berangkat dari rumah, kepingin tampil di TV9. Nanti dilihat, oh itu saya. Kalau niatnya untuk belajar ilmu agama, itu pertanda bahwa kamu tadi itu adalah dikehendaki oleh Allah untuk diberi kebaikan. Kata ulama, dimaknai daripada ini, berarti orang yang tidak gemar, tidak senang belajar ilmu agama, berarti Allah menghendaki dia akan mendapatkan kejelekan. Hati-hati. Ya saya alhamdulillah, Beb, tapi anak saya kok enggak mau saya ajak. Ya itu, Allah mengendaki kamu jadi baik, anak kamu enggak jadi baik jadinya. Usahakan mau, gimana caranya? Walaupun pertama nyogok 20 ribu kalau ikut bapak. Gitu. Lama-lama, insya Allah terbuka hatinya, dapat hidayat, dia akan senang. Yang saya khawatirkan bapaknya istiqomah, anaknya istiqomah juga main biliar. Ajak, tapi jangan yang bayi-bayi diajak ke sini. diajak bergabung anak-anaknya yang sudah dewasa. Wah, wow, hebat. Di masjid lagi. Iktikaf antara masjid dengan isya, Allahu Akbar. Nikmat jadinya, tentrem hati, pahala terus semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaka Allah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang dia berjalan untuk mencari ilmu? Berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, bukan jalan-jalan lah ya. Berangkat ke Pasuruan ada pengajian, tapi enggak untuk mencari ilmu, untuk jalan-jalan, untuk keluyuran, lain loh ya. Ngomongnya mau belajar, hadir pengajian, tapi sampai di sini itikafnya bukan di masjid, ada di alun-alun. Pengajiannya di masjid, tapi itikafnya ada di trotoar. Berangkat dari rumah untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan menggampangkan bagi dia jalan menuju surga. Menuju surga, saudara. Enggak gampang masuk surga. Inti masuk stadion aja mau lihat bal-balan bayar inti. Masih harus punya karcis. Masuk surga syaratnya mati husnul khatimah. Syaratnya lagi bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Harus selamat daripada adab kubur. Syaratnya lagi hisabnya harus lolos. Timbangan amal kebaikannya harus mantap. Kemudian bisa selamat melewati jembatan sirat. Prosesnya ada macam-macam. Luput daripada itu mati suruh khotimah. Enggak bisa masuk surga. Enggak bisa menjawab mungkar nakir. Enggak bisa masuk surga. Apalagi nanti dari kiamat itu dimurkai oleh Allah. Akhirnya disiksa di neraka. Kata Nabi, siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hadis ini. Siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka jalannya ke surga akan digampangkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, matinya husnul khatimah, nanti dikuburnya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, hisabnya ringan, timbangan amal kebaikannya berat, dan secepat kilat dia melewati jembatan sirat, masuk surga dengan selamat. Amin. Allahumma.